الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan kemahakuasaannya terjadinya gerhana matahari kusufus syams dikarenakan bulan yang lebih rendah daripada matahari posisinya, dan bulan yang lebih kecil daripada matahari mengantarai antara matahari dengan bumi, sehingga menghalangi sinar matahari dari sebagian belahan bumi. Akan tetapi dikarenakan bulan yang jaraknya jauh di bawah matahari dan lebih kecil daripada matahari, sehingga tidak mungkin akan terjadi gerhana matahari di seluruh wilayah bumi ini. Mesti hanya akan terjadi di sebagian wilayah bumi. Namun yang terpenting dari itu semua adalah bahwa terjadinya gerhana matahari adalah takwif min Allah. Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya dengan kejadian yang luar biasa itu. Bagaimana tidak? Matahari yang biasanya bersinar terang, kemudian dengan tertutup oleh bulan sehingga cahayanya redup, bahkan hilang dan menjadi gelap. Dan ini adalah hal yang sangat mengagetkan dan menakutkan. Oleh karena itu, ketika gerhana matahari terjadi di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang bertepatan dengan kematian putranya tercinta yaitu Ibrahim radhiyallahu ta'ala an, di waktu duha, ketika matahari sudah meninggi, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sekitar dua tombak atau semisalnya, tiba-tiba bumi menjadi gelap, Madinah menjadi gelap, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kaget dan takut melihat keadaan itu, sehingga beliau alaihi salatu wassalam yang ketika itu bersarung di rumahnya, dengan tergesa-gesa dan tergopoh-gopoh keluar dari rumahnya dan menyambar pakaian yang disangka pakaiannya, disangka ridaknya, yaitu bajunya, pakaian atasnya. Ternyata yang disambar adalah dirak, jubah salah satu dari keluarganya, dari istrinya, pakaian wanita. Menunjukkan saking kagetnya Rasulullah SAW dan saking takutnya Rasulullah SAW dengan keadaan itu. Kemudian dari pihak keluarganya, ketika mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah ambil, kemudian ada di antara mereka yang menyusulkan rida Rasulullah SAW. Dan beliau SAW mengambil ridanya. Sambil berjalan, sambil menyeretnya dan memasangnya di atas tubuhnya. Di bagian atas tubuhnya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang dari sahabat untuk mengumumkan, untuk meneriakkan di masjid, as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah secukupnya. Sehingga kaum muslimin berkumpul di masjid. Kemudian dilaksanakanlah salat gerhana. Dengan sifat pelaksanaan seperti yang telah kita laksanakan dengan pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam pada salat gerhananya itu dilihat oleh para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju melangkah seperti hendak mengambil sesuatu, tangannya hendak menggapai sesuatu. Dan juga Rasulullah SAW terlihat mundur ketakutan. Seperti ada sesuatu yang menakutkannya di hadapannya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya. Bahwa ketika beliau maju melangkah, beliau diperlihatkan oleh Allah jannah di hadapannya. Jannatullah, surga Allah yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah terbetik dalam hati hakikatnya. Kenikmatan yang luar biasa. Jannah itu ditampangkan di hadapan Rasulullah SAW sehingga beliau melihatnya dan beliau bermaksud untuk memetik anggur yang ada dalam jannah akan tetapi tidak berhasil. Adapun ketika beliau mundur tiba-tiba dalam keadaan takut dan kaget, beliau menerangkan bahwa diperlihatkan di hadapannya neraka jahannam yang menyala-nyala sehingga beliau takut dan kaget, khawatir terkena sambaran apinya. Jadi ini bukan fenomena alam biasa. Akan tetapi ini adalah sesuatu yang mengandung hikmah yang besar di baliknya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaum muslimin. Dikarenakan keyakinan mereka, sebagian mereka ketika itu. Dari kalangan orang-orang Quraisy menyangka bahwa itu terkait dengan kematian atau lahirnya seseorang. Dan itu bertepatan dengan kematian putranya Ibrahim. Maka Rasulullah SAW menerangkan di hadapan umat, di hadapan kaum mukminin, bahwasanya inna syamsa wal qamar, matahari dan bulan, la yankasifani limauti ahadin wala lihayatih. Matahari dan bulan itu tidak mengalami gerhana dikarenakan gara-gara kematian seseorang atau kelahirnya seseorang. Tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di muka bumi. Walakin yukhawifullahu ibadah. Walakin yukhawifullahu bihima ibadah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti dengan gerhana matahari dan bulan itu hamba-hambanya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan kepada kaum muslimin, fa idza ra'aitumuh fafza'u ila shalah. Jika kalian melihatnya, maka hendaknya kalian bersegera meratap kepada Allah dengan melaksanakan salat. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, untuk banyak berzikir, banyak beristighfar ketika terjadi gerhana. Banyak berzikir, mengingat Allah, memuji Allah. Dan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan, فَإِذَا رُعَيْتُمُوا فَصَلُّ حَتَّى تَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ. Jika kalian melihatnya, maka salatlah kalian sampai gerhana itu berakhir di tempat kalian. Adapun mengenai hukumnya, maka telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah gerhana? Salat gerhana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disunnahkan? Terdapat tiga pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang mewajibkan dengan fardu ain, dan di antara mereka ada yang mewajibkan dengan fardu kifayah, dan ada yang berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah. Yang jelas, telah datang perintah dari Nabi SAW pada riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan sebagiannya telah kalian dengar bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan bagi kaum muslimin yang melihat terjadinya gerhana, dan merasakan asar gerhana itu di tempat mereka, untuk melaksanakan salat gerhana. Adapun sebatas berita dari ahlul falak, dari falakiyun, maka sebatas berita dari mereka, sedangkan kita tidak melihatnya dengan penglihatan mata biasa, maka itu tidak menjadi sebab disyariatkannya salat gerhana. Sebagaimana difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam di hadha al-asr Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahmatullah alaihima jami'a, bahwa kita tidak disyariatkan salat gerhana sampai kita melihatnya dengan penglihatan mata biasa. Adapun jika kita hanya bisa menyaksikannya dengan bantuan kaca pembesar atau dengan bantuan kacamata, maka itu adalah nikmat dari Allah atas kita. Ketika kita tidak merasakan pengaruhnya, asarnya, dan kita tidak menyaksikannya, sehingga kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat gerhana. Nas'alullah Subhanahu wa taala al-hidayah wa taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah Subhanahu wa taala ay yataqabbal minna salatana fi hadha al-yawm, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.